Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الجماعة رحمكم الله جميعا. Di antara kenikmatan yang amat sangat agung, yang amat sangat besar, yang patut kita syukuri bersama adalah berkumpulnya kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di tempat yang mulia ini, di mana kita sama-sama melaksanakan ibadah, berkumpul bersama untuk mengkaji, mempelajari bagian daripada syariat kita, mempelajari kembali dan mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salat wasalam. Sebagaimana kata Rasul alaihi salat wasalam, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah." Tidaklah berkumpul kaum di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana mereka membaca kitabullah wa tadarusunahu fi ma bainahum dan saling mempelajari di antara mereka daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan turun kepada mereka dan mereka dilingkupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengitari mereka. Para malaikat turun dan kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ini di antara keutamaan yang amat sangat agung, selain berbagai macam keutamaan yang amat sangat banyak, yang tentunya ini seyogyanya untuk kita syukuri bersama dengan istiqomah beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan istiqomah untuk sama-sama kita duduk mengkaji ilmu agama, demikian pula bertazakur, bertafakkur akan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula sabda-sabda Rasul alaihi salat wasalam. Semoga ini Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan Allah tambahkan kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal jama'ah rahimakumullahu jami'an, insyaallah ta'ala di pagi hari yang barokah ini akan kita kaji suatu permasalahan yang sering dikaji, yang sering disampaikan di berbagai majelis, di mimbar-mimbar, dan amat sangat banyak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disabdakan Nabi kita alaihi salatu wasalam, yaitu masalah taqwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh sering kita dengarkan yang masalah ini, ya. Ini permasalahan yang diulang-ulang dalam syariat kita. Peringatannya, perintahnya, tazkirnya, demikian pula keutamaannya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut merupakan perkara yang sangat penting. Sehingga diulang-ulang dan sering diulang-ulang. Karena pentingnya masalah tersebut, ya, ini diantaranya masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih sangat banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita bersama telah sering mendengarkannya dan bahkan telah menghafalkannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati, jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyar ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya diterangkan oleh para ulama apa itu takwa. Takwa kata para ulama adalah akhdzul biqayah min azabillah bil amal bima amarahullah wa tarki ma nahahullah. Ketakwa ini adalah kata para ulama mengambil perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Apa perlindungannya? Dengan mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata takwa, takwa ini diambil dari kata al-wiqayah, perlindungan, penjagaan, benteng, ya. Dari apa? Dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman murka Allah Subhanahu wa taala wal a'udzu billah. Dengan cara apa kita membentengi diri kita ini, ya, dari azab Allah tersebut? Dengan cara tadi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kita kerjakan. Demikian pula menjauhi berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wiqayahnya. Inilah penjagaan kita, benteng kita tersebut. Barakallahu fikum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindungi kita daripada azabnya dan dari murkanya. Di sini Allah firmankan, wahai orang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang beriman. Yang mana konsekuensi dari keimanannya adalah takwallah. Harus ada konsekuensinya, harus ada realisasinya. Apa wujudnya? Di sini Allah firmankan takwallah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pengakuan saja. Bukan yang penting dalam hatinya saja beriman, bukan. Tapi harus ada realisasinya, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi yang telah kita sebutkan terkait dengan definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan bagaimana bentuk daripada takwa ini? Haqqatu qatih. Dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, dengan semaksimal mungkin, dengan sepenuh kekuatan kita dalam menerapkan takwa tersebut, seluruh kemampuan kita ini kita kerahkan untuk betul-betul kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lahir dan batin kita ini. Na'am barakallahu fikum. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan Islam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terangkan dalam firman yang berikutnya, dalam firman yang lain, fataqullaha mastata'tum. Fataqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian, seoptimalnya dalam melaksanakan takwa ini, sebatas sampai titik di mana kemampuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan bentuk realisasi daripada takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Bagaimana sih penerapannya? Yaitu semampu kita, semaksimal yang kita miliki ini. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fikum. Tentunya kita ini punya keterbatasan dan banyak keterbatasan kita. Demikian pula banyak kekurangan kita. Jadi bagaimana menerapkan takwa ini? Ya. Barakallahu fikum. Misalnya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. terhadap diri kita, keluarga, demikian pula kaum muslimin, manusia secara umum, secara total. Nah, menegakkan hukum dengan ada payung pemerintah atau daulah. Ini jelas merupakan perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memungkirinya. Namun untuk mewujudkannya bagaimana? Tetap diikat dengan fattaqullaha mastata'tum. Semata-mata kita menegakkan hukum Allah ini dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjalankan takwa kepada Allah, dalam rangka untuk mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mewujudkannya? Ya. Tentunya pada intinya kita menerapkan sebagaimana Rasulullah SAW menerapkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menerapkan dakwah ini. Sehingga kemudian Allah berikan kekuasaan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah, dengan dakwah, dengan amal soleh, dan bahkan dengan jihad fi sabilillah. Yang artinya di sini, apakah perlu sampai kita memasakkan diri dalam keadaan kita ini lemah? Pribadi-pribadi kita ini lemah. Kaum muslimin secara umum lemah. Kemudian digaungkan untuk menumbangkan misalnya suatu negeri. Pemerintahannya, kekuasaannya ditumbangkan atau didemo atau misalnya yakni kudeta atau juga pemberontakan. Apakah demikian? Tidak demikian. Ini penerapannya, aplikasinya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian yang kalian miliki. Kalian enggak punya kekuatan, terbatas ini dan itunya, berbagai macam perangkatnya terbatas. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini mungkin contoh yang besar. Contoh yang kecil saja misalnya salat, ya, salat barakallahu fikum ketika tidak sanggup dalam keadaan sakit, ya, diizinkan dalam syariat untuk melaksanakan sholat dengan duduk, ya. Kalau tidak mampu dengan berbaring, ya, demikian. Atau juga pelaksanaan ibadah haji juga demikian, ya. Pelaksanaan ibadah haji ini juga demikian karena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun juga demikian pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan kita. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, takwa ini dengan berbagai macam bentuknya tetap diusahakan semaksimal kemampuan kita masing-masing. Demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun pun juga demikian tidak bergampang-gampangan. Ya, oh, saya enggak mampu puasa misalnya, ya. As-shaum pun demikian, puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika tidak mampu untuk mengerjakannya. Di sana diterangkan apa saja uzur-uzur tersebut, ya kan? Seperti sakit, ataupun juga safar, ataupun juga haid, ataupun juga nifas, ataupun uzur-uzur syar'i yang lainnya. Dan demikian pula telah diterangkan bagaimana bentuk menggantikannya. Fa'idatun min ayyamin ukhra, maka dilaksanakanlah puasa tersebut di hari yang lainnya. Misalnya barakallahu fikum. Yang artinya ini ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah pun juga demikian. Kan saya enggak mampu. Tidak bermudah-mudahan yang namanya tidak mampu tadi. Diusahakan dulu semaksimal mungkin. Dan bagaimana keadaannya ini? Apakah sesuai dengan kategori berbagai macam bentuk sifat-sifat yang diterangkan dalam syariat bahwasanya itu adalah sebagai uzur syar'i. Baru dikatakan saya enggak mampu. Barakallahu fikum. Ha, tidak bermudah-mudah, saya enggak mampu. Bagaimana ini, saya harus kerja. Kerja berat ini tuh, harus menghidupi anak istri, enggak puasa. Nah, tidak demikian. Bukan uzur syar'i, jangan dijadikan sebagai alasan, ya. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang lurus, yang baik, yang Allah ridai. Ya, ini juga demikian terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Demikian pula bahkan khusus kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya ayyuhan nabiyuttaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Coba, Nabi diperintahkan untuk bertakwa. Ya, apalagi kita yang amat sangat rendah ketakwaannya. Nabi yang paling bertakwa, manusia paling bertakwa, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih Allah perintahkan untuk bertakwa. Yang artinya, apakah nabi itu enggak bertakwa? Jelas tidak. Jelas bukan demikian, tetap nabi yang paling bertakwa. Tapi kenapa diperintahkan untuk bertakwa? Ya. Kalau kita merujuk pada kaidah lughah atau nahwu, makna daripada fi'il amr. Fi'il amr di sini berupa ittaqillah. Ya, ya ayuhan nabi yuttaqillah, ya. Wahai nabi bertakwalah kepada Allah, yang namanya perintah itu fi'il amr itu bermakna dua. Yang pertama, perintah untuk mengerjakannya. Artinya orang yang belum mengerjakannya itu hendaknya mengerjakan. Begitu ya. Kum, kita semua duduk, ya misalnya. Kumu, ayo bangkit, bangun, berdiri, misalnya. Ini kan kita sedang duduk. Diperintahkan agar bangkit, agar bangun, agar berdiri, kan begitu. Karena belum kita kerjakan, kita masih duduk bersama di sini. Ya, ini makna yang pertama daripada fi'il amr, perintah. Perintah untuk mengerjakan suatu perbuatan yang belum kita kerjakan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, perintah untuk terus-menerus melaksanakan perkara yang diperintahkan. Nah ini, ya, terus-menerus, continue dan terus-menerus untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Termasuk tadi, ya ayuhan nabi yuttaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Ketakwaanmu itu lanjutkanlah, teruskanlah sampai engkau meninggal dunia. Bukan berarti nabi enggak bertakwa, ya, demikian. Demikian pula kita. Mungkin kita diingatkan untuk bertakwa, bukan berarti kita bukan orang yang bertakwa. Insyaallah kita adalah muttaqin, orang-orang bertakwa. Tapi apa maknanya? Maknanya ketika kita diperintahkan untuk bertakwa agar terus-menerus istiqomah di atas ketakwaan. Apa gitu? Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, amat sangat banyak tentunya sekali lagi terkait dengan perintah untuk bertakwa ini. Dan kemudian Allah menerangkan juga banyak dalam firman-Nya terkait dengan keutamaan bertakwa, ya, di antaranya dalam ayat yang masyhur, amat sangat masyhur, amat sangat kita kenal bersama, amat sangat sering kita dengarkan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini kunci hidup, demikian pula jawaban hidup kita dan prinsip hidup kita, ya, dalam menjalani seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini, ya, dalam berbagai macam bentuknya, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan, Allah berikan untuknya solusi jalan keluar dari permasalahannya, dari berbagai macam bentuk kesempitannya. Ini yang pertama, fadilahnya, keutamaan daripada takwa. Jaminan dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang bertakwa adalah Allah berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan hidupnya ini. Ya. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Janji Allah tidak pernah Allah ingkari, pasti terjadi. Tapi kapan? Nah ini. Tapi kapan? Mungkin saja Allah segerakan seketika, sekejap, cepat dan langsung ekspres. Tapi terkadang perlu kesabaran kita. Ya, daripada jalan keluar solusi yang Allah berikan tersebut, perlu kesabaran, kesabaran, kesabaran. Misalnya, maaf saya enggak menyinggung, enggak nyindir siapa-siapa, cuma sekedar contoh saja. Misalnya orang yang bergelimang dengan dunia riba misalnya, ya. Bergelimang dengan dunia riba. Walhasil seperti itu dengan berbagai macam bentuk muamalahnya apalah, walhasil pokoknya bentuk riba. Dia mendapatkan banyak hasil dari riba tersebut, ya. Barakallahu fikum. Walhasil sampai bergelimang, ya, dengan harta benda dari hasil riba tadi. Kemudian ada saudaranya mengingatkan, ya akhi, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah, ya, tinggalkan ini haram, ini begini, begini. Insyaallah akan Allah berikan apa namanya ganti yang lain yang lebih baik dan seterusnya. Masya Allah, mungkin saudara gini tersentuh, ya, tersentuh, terbuka dan luluh hatinya untuk kemudian menerima nasihat tersebut, kemudian meninggalkan dunia riba tadi, ya. Masya Allah, akhirnya, ya, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dia tinggalkan, ya. Nah, barakallahu fikum, berbagai macam bentuk muamalah riba tadi dia tinggalkan, ya. Tapi bagaimana nanti, apa pekerjaan saya, apa pemasukan saya, sementara anak istri sekolah ini itu tuntutan, berbagai macam bentuk tuntutan. Bagaimana untuk memenuhi tuntutan tersebut? Ini enggak bisa, itu enggak bisa. Tahulah kita ini berbagai macam, yakni lapangan pekerjaan susah, ya apalagi keadaan seperti ini dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Tapi kemudian saudara kita ini misalnya ingat, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuknya, ya. Dia tinggalkan masya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, demikian pula janji Rasul alaihi salatu wasalam, "Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, perkara yang haram, perkara yang jelek karena Allah, dia tinggalkan karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Awadallahu khairan minhu. Janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pasti Allah berikan jalan keluar yang barokah, yang Allah ridhai. Tapi kapan? Tadi itu, semua dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua dibawa pengaturan Allah tabaraka wa taala. Bisa cepat atau bisa lambat. Ya. Bisa cepat mungkin masya Allah segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau mungkin lambat, diulur-ulur, ditunda-tunda. Bagaimana sih hambaku ini? Memang konsisten apakah tidak? Memang jujur ataukah tidak? Memang mau istiqomah tetap kokoh ataukah tidak? Dilihat dulu kesabarannya. Ya, mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan, masya Allah pemasukannya turun drastis. Ya, turun drastis, gak ada pekerjaan. Gak ada pekerjaan mungkin sampai tiga bulan, mungkin bahkan setengah tahun mungkin. Atau sampai waktunya Allah kehendaki. Akhirnya sampai ngutang sana, ngutang sini, ini, itu, dan segala macam. Tapi, dia gak putus asa. Ya, berusaha, berusaha, berusaha. Cari celah walaupun kecil, sempit, mungkin dia jalani. Mungkin di situ ada barokah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di sini Allah berikan jalan keluar yang barokah tersebut. Dia sabar sambil memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap semangat optimis. Walhamdulillah, kemudian Allah bukakan pintu rezeki tersebut, Allah berikan barokah, ya. Barakallahu fikum, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini misalnya, permisalannya, ya, daripada makhrajan, jalan keluar tadi. Kemudian keutamaan yang kedua, warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rizki dia dari arah yang tidak dia sangka. Pun ini juga demikian, amat sangat banyak kenyataannya. Amat sangat banyak contohnya, barakallahu fikum. Mungkin kita sendiri merasakannya, pernah mengalaminya, tiba-tiba dapat rezeki dari arah yang tidak kita sangka sama sekali, tidak pernah kita perkirakan sama sekali. Ya. Ya mungkin dagangan atau apa misalnya. Kita targetkan ini, kita jualan ke sana, ke daerah sana, pemasaran sekian, sekian, sekian, sekian. Masya Allah, buntu-buntu mungkin ada 1, 2, 3 yang hasil yang masuk. Tapi kemudian tiba-tiba dari arah sana, masya Allah, Allah kemudian arahkan rezeki itu dari arah kanannya. Dari arah sana, dari arah yang lain yang tidak dia duga sama sekali. Ini amat sangat sering kita alami yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ya, mungkin jualan contohnya. Kesana, insya Allah di sana prospek ini. Ternyata qadarullah ini halangan, yang ini belum bayaran, yang ini itu dan yang lainnya. Enggak laku akhirnya jualannya. Akhirnya pulang, subhanallah. Di tempat lain, masya Allah, ternyata tiba-tiba datang orang yang memborong dagangannya. Ya, langsung diborong madunya, masya Allah. Taib. Dan sekelas contoh saja, barakallahu fikum. Ya, dan ini memang sangat banyak. Ya, tiba-tiba datang rezeki yang tidak Allah, yang tidak kita duga-duga. Ya, ini dikarenakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan, tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya, fadilah daripada takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga demikian banyak di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya, keutamaan takwa. "In tattaqullaha," kalau kalian bertakwa kepada Allah, ya. Maka fadilahnya yang pertama, yaj'al lakum furqana. Allah jadikan untuk kalian furqan, ya. Allah jadikan untuk kalian furqan, pembeda. Bisa membedakan, bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang jelek. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan hidupnya ini baik, sehingga dalam hidupnya ini Allah ridhai, ya. Karena apa? Bisa melihat ini benar, ini jelek, ini benar, ini salah, ini baik, ini jelek. Kemudian dia tinggalkan yang jelek-jelek, dia berjalan kepada arah yang baik, kepada arah yang benar, ya. Barakallahu fikum, sehingga hidupnya barokah, aktivitasnya barokah. Karena apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan padanya ilmu. Demikian pula pemahaman, sehingga bisa memahami agama ini. Allah berikan padanya ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan mana itu syirik, mana itu tauhid, mana itu bid'ah, mana itu sunnah dan seterusnya, ya. Berbagai macam perkara-perkara yang ruwet, ya, yang enggak jelas bisa dia urai. Oh, ini. Nah, alhamdulillah memiliki pandangan yang lurus, sehingga bisa dia bedakan mana yang jelek, mana yang baik. Barakallahu fikum. Dan tidak sematan itu saja, tidak sebatas itu saja. Terkadang orang bisa menilai ini baik, ini jelek, tapi tidak bisa dia meninggalkan yang jelek, tidak bisa dia melangkah ke arah yang baik, padahal dia tahu ini baik, padahal dia tahu ini jelek. Ya, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baik, tapi enggak mau mengerjakannya. Ini jelek, tapi gampang sekali kakinya untuk melangkahkan pada arah atau tempat yang jelek tadi. Padahal dia tahu, ya. Tapi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jaga dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fadilahnya wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah leburkan, Allah gugurkan, Allah hapuskan, ya, kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak ingin seperti ini? Siapa yang enggak ingin seperti ini, coba, ya? Nah, semua orang yang fitrahnya, akalnya sehat dan lurus pasti ingin yang seperti ini, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dan kesalahan kita, ya. Pasti itu, kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih, ya. Pada badan kita demikian pula lahir kita ini. Pasti itu kalau Allah, kalau manusia ini adalah manusia yang memang ini akalnya sehat, fitrahnya lurus, tetap terjaga fitrahnya, ya. Nah, mayukaffir ankum sayyi'atikum. Allah leburkan, Allah hapuskan berbagai macam kejelekan kalian. Ini dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam amal soleh, ya. As-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma mastunibatil kaba'ir, ya. Salat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Demikian pula Jumat ke Jumat, Jumat ini ke Jumat yang berikutnya. Demikian pula Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lainnya. Itu semua kita kerjakan. Salat lima waktu kita kerjakan. Demikian pula salat Jumat kita kerjakan. Demikian pula puasa di bulan Ramadan itu kita kerjakan. Antara waktu-waktu itu terdapat pelebur-pelebur dosa. Ya. Selama apa? Tetap terus konsisten istiqomah mengerjakan salat lima waktu. Demikian bulan berikutnya, sholat Jumat, terus kita kerjakan. Sholat Jumat pada sholat yang berikutnya. Demikian pula bulan Ramadan, kita kerjakan puasa di situ berbagai macam ibadah, menuju bulan Ramadan yang lainnya dengan berbagai macam ibadah. Ya, ini semua amal soleh antara waktu-waktu tersebut, terdapat pelebur-pelebur dosa. Tapi dengan syarat, dengan catatan, mastunibatil kabair, selama meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa besar harus wajib untuk tobat secara khusus dari dosa besar yang dia kerjakan tersebut. Tobatnya secara khusus, ya. Nah, selain dosa besar, mungkin berbagai macam khilaf, kesalahan kita, insyaallah taala secara otomatis akan Allah hapus kesalahan kita tersebut. Selama apa? Tadi mengerjakan berbagai macam bentuk ibadah tadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini pun juga demikian realisasi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukaffiru wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum. Dan Allah mengampuni kalian, ya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan apa? Dengan Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk banyak-banyak istighfar, ya. Nah, lisan kita ini sering-sering mengucapkan astagfirullah. Demikian pula kita ini terus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bimbingan ini ya, untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga Allah ampuni dosa-dosanya tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang amat sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sekali lagi amat sangat banyak firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah dan keutamaan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qila ya Rasulullah man akramun nas, ya, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling mulia? Ya, siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum, ini syahidnya. Ya, qala atqahum, kata Rasulullah SAW belum menjawab, yang paling bertakwa di antara manusia. Ya, yang paling bertakwa di antara mereka, di antara manusia ini. Ini adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum, ya, semuanya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, ini nas, dalil yang jelas dan gamblang dan pasti. Ya, barakallahu fikum. Bukanlah keturunannya yang menentukan akan kemuliaannya. Ya, walaupun keturunan orang mulia, keturunan masya Allah ulama, keturunan luar biasa sudah. Ya. Tapi kalau dia sendiri amalannya jauh daripada takwa, bukanlah orang yang mulia. Ya. Tidaklah Allah ini menentukan kemuliaan dengan semata-mata dengan keturunan. Ya. Barakallahu fikum. Atau juga dengan jabatan, atau juga dengan harta benda. Bukan dengan itu sama sekali. Nah. Taib. Kemudian kata sahabat, faqalu laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini yang kami tanyakan. Ya. Kata para sahabat, bukan ini yang kami tanyakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Kata beliau, yang paling mulia itu yaitu Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf, Nabiyullah bin nabiyillah bin nabiyillah bin khalilillah, ya. Naam, Nabi Yusuf alaihi salam. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kan pertama siapa yang paling mulia ya Rasul, ya? Yaitu orang yang paling bertakwa. Oh, bukan itu yang kami tanyakan, bukan itu maksud kami. Oh, kalau begitu kata Nabi Yusuf itu adalah manusia yang paling mulia. Kemudian apa kata para sahabat? Qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan itu maksud kami ya Rasul. Bukan tentang itu yang kami tanyakan wahai Rasul. Jadi maksudnya bagaimana? Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, ya, beliau mengatakan, fa'an ma'adinil arabi nas'alu tas'aluni, ya. Maka apakah tentang keturunan, ya? Apakah tentang nasab Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Ya. Siapa yang paling mulia di antara nasab Arab ini, kata beliau? Apakah itu yang kalian tanyakan? Ya. Lalu pun juga beliau langsung menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu. Ya. Naam, al hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim. Ya. Terkait dengan nasab Arab yang kalian tanyakan ini adalah yang paling mulianya, yang paling terhormat siapa itu? Khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik, yang terhormat di masa-masa jahiliyah. Di masa-masa musyrik, ya, yang dulunya itu memang orang-orang mulia, orang disegani, orang terhormat, maka demikian pula khiyaruhum fil Islam. Maka demikian pula mereka adalah orang-orang terhormat, orang-orang terpilih, orang-orang terbaik di dalam Islam ini. Ya. Kapan itu? Fil Islam, ketika dia telah masuk Islam. Ya, paham ini ya? Ana ulangi lagi, ya. Siapakah yang paling baik, ya, yang paling mulia terkait dengan keturunan Arab, terkait dengan nasab Arab, yaitu adalah mereka-mereka yang dulunya di zaman jahiliyah, pada waktu mereka-mereka musyrik-musyrik itu, mereka adalah orang terhormat, itu yang terbaik, ya, adalah orang-orang yang disegani manusia, tokoh-tokohnya, ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang terbaik pula di dalam Islam, yang artinya dengan syarat ketika mereka telah masuk Islam, maka demikian pula mereka adalah orang-orang terbaik dalam Islam ini, orang-orang yang mulia, orang-orang terhormat, bisa dipahami? Tapi dengan syarat lagi yang berikutnya, syarat yang kedua, idza faquhu, kalau mereka itu faqih, kalau mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul faqih, mengerti tentang masalah agama Islam ini, mengerti tentang masalah hukum-hukum Islam, itu syarat yang kedua, maka mereka tetap menjadi orang-orang yang terhormat sebagaimana dulunya orang-orang terhormat di zaman, ketika di zaman musyrik, ketika mereka masih jahiliyah. Maka demikian pula dalam Islam ini, ketika mereka masuk Islam, dan tambah lagi syaratnya, mereka-mereka adalah orang-orang yang faqih, ahli fiqih, ya, ngerti hukum-hukum Islam, maka mereka adalah orang-orang yang terhormat dalam Islam ini. Ya, begitu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dan jelas terkait dengan nasab keturunan, Quraisy ini merupakan suku yang terbaik di dunia, ya. Barakallahu fikum. Dan dari suku Quraisy ini, suku bangsa Quraisy yang terbaik lagi, ya. Yang terbaik lagi adalah Bani Hashim, ya. Qabilah Bani Hashim atau keturunannya Hashim, yang kemudian disitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, tapi tadi bukan semata-mata keturunan. Bukan semata-mata suku, bukan pula semata-mata nasab. Tapi apa yang Allah muliakan ini? Keislamannya. Yang kedua adalah kefaqihannya, ya. Nah, barakallahu fikum, mengerti halal haram, mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dikatakan orang yang faqih, orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Bukan sebatas banyak ilmunya, Masya Allah, ditanyain masalah fikih, ditanyain tentang masalah-masalah kontemporer, dan berbagai macam permasalahan manusia ini, ngerti semua, hebat, kalau ketika ditanya itu, jawab semuanya, rinci, jelas. Tapi belum tentu. Itu bukan tolak ukur utama. Bukan patokan. Patokannya apa? Amalannya. Apakah sesuai dengan ilmu? Kalau sesuai dengan ilmu, maka betul. Betul dia itu mulia, Masya Allah. Keturunan Rasul SAW mulia, betul-betul mulia. Ketika betul-betul mengamalkan sunnah Nabi SAW, ketika betul-betul mengamalkan ilmunya. Tapi kalau tidak, tidak mengamalkan ilmunya, walaupun pandai berceramah, pandai berorasi, ngerti berbagai macam hukum, Masya Allah. Tapi kalau amalannya menyelisih ilmunya, amalannya menyelisih sunnah Rasul SAW, tidak mulia sama sekali, walaupun Bani Hashim. Walaupun keturunan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali kepada ayat, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kalian, bukan semata-mata keturunan kalian. Tidak sama sekali. Keturunan memang seperti keadaannya memang perlu dan penting, tapi sekali lagi ditentukan dengan apa? Dengan amalannya, dengan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berbicara tentang dunia ini, ya. Kata beliau, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Artinya amat sangat indah, ya. Artinya amat sangat indah, amat sangat sejuk, ya, dan amat sangat manis dunia ini. Itulah isi dunia yang Allah ciptakan di dunia ini, ya. Barakallahu fikum. Berbagai macam kenikmatan, ya. Berbagai macam kenikmatan, barakallahu fikum, Allah bentangkan di dunia ini. Kita lihat manusia, tetangga kita, saudara-saudara kita dengan rumahnya yang megah, yang cantik, Masya Allah. Demikian pula kendaraannya yang nyaman, Masya Allah. Belum lagi dengan kebun-kebunnya, dengan sawah ladangnya, Masya Allah. Belum lagi dengan perdagangannya, Masya Allah. Pun juga seluruh di dunia, Masya Allah semuanya. Hulwatun khadirah. Ya, betul-betul manis dan betul-betul hijau, betul-betul indah. Ya. Kemudian, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah memilih kalian sebagai khalifahnya, sebagai pemimpinnya di dunia ini, sebagai orang-orang yang mengelola bumi, demikian pula dunia ini. Allah pilih kalian, Allah pilih manusia. Bukan Allah pilih hewan, binatang untuk mengelola dunia ini, bukan, tapi manusia. Bukan pula Allah pilih malaikatnya, tidak, tugasnya lain. Tapi manusia yang Allah berikan pemenang atau kesempatan untuk mengelola dunia tadi itu, untuk memimpin dunia ini, ya, untuk mengatur dunia ini. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Kemudian fananzuru fayanzuru kaifa ta'malun. Fayanzuru kaifa ta'malun, lalu Allah melihat bagaimana kalian beramal. Bagaimana kalian beramal, ya. Terkhusus maknanya di sini adalah bagaimana kalian beramal terhadap dunia ini. Ya, yang manis, yang indah tadi. Apakah kalian itu tetap konsekuen bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mengerjakan perintah-perintahnya, ataukah meninggalkan meninggalkan perintahnya, ataukah juga melanggar larangan-larangannya, ya. Barakallahu fikum. Berbagai macam kemaslahatan Allah berikan, demikian pula dikelola oleh manusia pun juga untuk kemaslahatan manusia, ya. Barakallahu fikum. Dan segala macamnya yang lebih antum ketahui insyaallah taala, ya. Tapi lihat bagaimana dengan dunia yang Allah berikan ini, apakah tetap kita kerjakan, ya, apa-apa yang Allah perintahkan, ataukah kita tinggalkan, ataukah kita melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa yanzuru kaifa ta'malun, lalu Allah lihat bagaimana kalian beramal dengan dunia ini, ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Rasulullah SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian pada dunia ini. Takutlah kalian pada dunia. Bukan apa? Senangilah dunia, cintailah dunia. Bukan, tapi takutlah kalian pada dunia ini. Dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam gemerlapnya dunia ini. Kedudukan, jabatan, kekuasaan, harta benda dan seterusnya, berbagai macam isi dunia ini. Kata Rasul bagaimana, ikhwan? Takutlah pada dunia. Hati-hatilah kalian pada dunia. Ya, waspadailah dunia ini. Bukan kejarlah dunia ini, bukan. Demikian kata Rasul SAW. Dan wattaqun nisa, dan takutlah kalian pada wanita. Ya, takutlah pada wanita. Barakallahu fikum. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena ya, fitnah pada bani Israil itu dulunya itu pada wanita, ya. Fitnahnya bani Israil, ya, itu adalah wanita. Dan demikian pula di zaman kita sekarang ini, bahkan zaman-zaman sebelum kita, bahkan sebelum kita yang sekarang ini, subhanallah, kita lihat barakallahu fikum, manusia, ya, wanitanya secara khusus, ya, dikarenakan kejahilannya, dikarenakan jauhnya dari ilmu, ya, ya, demikianlah subhanallah, banyak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sebagai ujian untuk kita semuanya, fitnah bagi kita semuanya, ya. Dan ditambah lagi apa namanya, berbagai macam bentuk propaganda daripada orang-orang kafir ataupun juga kaum muslimin yang memiliki penyakit dalam hatinya, ya. Begitu dipromosikan wanita ini di berbagai tempat, di berbagai media, ya, wanita ini, wanita ini, wanita ini, wanita, dengan berbagai macam gaya dan modelnya, tabarruj, ya, berdandan bersoleh, dan demikianlah, berpakaian tapi telanjang, dan seterusnya, diumbar semua sudah, ya. Nah, wallahul musta'an, ini fitnah pada umat ini, ya. Barakallahu fikum. Yang ini bagian daripada dunia tadi. Nah, bagian daripada isi dunia tersebut, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah, takutlah kalian pada dunia ini dan takutlah pada wanita. Dengan berbagai macam janji-janji dunia ini dan seterusnya, ya. Waspadailah daripada fitnah dunia dan fitnah wanita. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita, ya, untuk bertakwa agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Bagaimana kita bisa menerapkan takwa ini adalah dengan banyak-banyak berdoa. Di antaranya sebagaimana yang beliau sabdakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya, ini hendaknya banyak-banyak kita baca. Sering kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya saya minta huda, minta petunjuk, minta ilmu, minta bimbingan. Ya. Demikian. Minta ilmu bagaimana keterangan-keterangan halal haram, baik jelek, syirik tauhid dan yang lainnya. Minta tambahan ilmu. Tayib. Dan juga minta apa, ikhwan? Minta agar dapat kita mengerjakannya. Minta agar kita dapat mengamalkannya. Bukan sekedar tahu saja. Ya. Bukan sekedar tahu saja. Kalau tahu banyak orang tahu, tapi banyak yang enggak bisa mengerjakannya. Ya. Banyak yang enggak bisa mengamalkannya, mungkin karena malas, mungkin karena gengsi, mungkin karena terbentur dengan hawa nafsunya, ya. Masih mengedepankan hawa nafsunya, dibelenggu lehernya dengan hawa nafsunya. Tidak bisa mengerjakan ilmu tadi, wallahualam. Sementara dia tahu ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Diperbudak oleh hawa nafsunya. Ya. Sehingga kita banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk dan bimbingan agar Allah membukakan pintu kita, membukakan pintu hati kita ini agar mau beramal. Ini yang pertama, hidayah. Yang kedua, ini intinya, wattuqo, dan ketakwaan. Ya, dan ketakwaan. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ketakwaan. Ya, sehingga Allah berikan kepada kita ini bimbingan taufik untuk bertakwa. Betul-betul menjaga takwa, betul-betul menghiasi diri kita ini secara lahir dan batin dengan takwa. Walibasut takwa zalika khair. Dan pakaian takwa ini pada lahiriah kita ini, pada amalan kita ini, yang paling baik adalah apa? At-taqwa. Itulah sebaik-baik pakaian kita. Walibasut taqwa zalika khair. Yang ketiga, wal-afaf, ya, wal-afaf, yaitu kemuliaan, kehormatan, terjaga kita dari berbagai macam perkara yang jelek, ya, terjaga diri kita ini dari berbagai macam, ya, ini kemaksiatan, ya, agar tidak terpleset, terjatuh padanya, ya, berbagai macam kejelekan, berbagai macam bentuk maksiat, atau berbagai macam bentuk perkara yang bisa merusak kewibawaannya, ya. Nah, al-afaf, kemuliaan, kewibawaan. Barakallahu fikum. Agar terhindarkan dari berbagai macam bentuk kehinaan, ya. Ini al-afaf, ya, yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya banyak manusia itu hina, rendah karena apa? Sekali lagi karena dunia, ya. Karena dunia. Sehingga tidak kokoh dia, ya. Tidak rejal, ya. Barakallahu fikum, tidak berwibawa dunia, ya. Dia tinggalkan sholat dan yang lainnya. Walaikumsalam, karena dunia. Yang ke berapa, ikhwan? Yang keempat, wal ghina, dan kecukupan, ya. Dan kecukupan ini untuk cukup dengan Allah saja, ya. Cukup dengan Allah saja dan tidak butuh kepada manusia. Cukup hanya kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang kita butuhkan, rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya, dan berbagai macam keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita hanya kepada Allah semata, tidak butuh kepada manusia. Barakallahu fikum. Ini yang namanya al-ghina, kecukupan. Allah akan berikan berbagai macam bentuk kecukupan, ya. Segala apa yang kita butuhkan dengan syarat hanya minta kepada Allah tabaraka wa taala semata, tidak pada yang lainnya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini terkait dengan masalah takwa, dan tentunya masih amat sangat banyak lagi sekali lagi terkait dengan masalah takwa ini dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak cukup untuk kita bahas dalam satu pertemuan ini. Ya, artinya perlu kesabaran kita untuk terus berulang-ulang duduk di majelis ilmu, barakallahu fikum, untuk terus mengkaji, ya, tentang ilmu agama ini. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah ini saja yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, demikian pula untuk yang mendengarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita ini untuk agar kita dapat menghias diri kita dengan takwa pada lahir dan batin kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.